Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian setinggi-tingginya. Karena dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Masih bisa untuk melaksanakan salat Jumat. Dan ini adalah merupakan keutamaan dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, kenikmatan yang tidak terbatas, kenikmatan yang tidak bisa bagi kita untuk menghitungnya, maka kita syukuri kenikmatan ini dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalani kewajiban-kewajibannya, dengan menjauhi larangan-larangannya. Karena ini adalah merupakan inti ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan Islam. Sebagaimana ayat yang sering diucapkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam khutbah hajahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam didirikan dengan 5 perkara, dengan 5 pondasi, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamissalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala bunyal islamu ala khamsin, bahwa Islam itu didirikan dengan lima perkara, lima pondasi. Yang diantara pondasi Islam yang diantaranya yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Seseorang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga seorang bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi yang pertama, yaitu seseorang bersaksi la ma'bud bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah, persaksian seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah merupakan sangat penting sekali. Seseorang meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang di akhir hayatnya, fi akhir kalamihi, dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala besar, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya, betapa mulianya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, yang menjadikan seseorang apabila mengucapkannya di akhir hayatnya termasuk dari tanda-tanda husnul khatimah, termasuk dari tanda-tanda dia akan masuk ke dalam jannah, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Karena kehidupan, kematian itu semuanya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menguji manusia. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan juga yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang diantara kalian yang baik amalannya. Sehingga ketika ujian ini diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita berupaya untuk beramal-amalan soleh, mengerjakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang ikhlas, amalan-amalan dengan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ini inti dari amalan saleh. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa man yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, faly'amal 'amalan salihan, maka kerjakanlah amalan-amalan saleh. Wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Janganlah berbuat syirik. Akan tetapi dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini amalannya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. yang akan membawa kebahagiaan seseorang ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mengucapkan la ilaha illallah, meyakininya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan amalan-amalan soleh sebanyak mungkin untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena itu adalah merupakan sebaik-baiknya bekal. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kalian. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian akan datang kapan saja, di mana saja, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan dari Hani, Maula Utsman ibn Affan, ketika Utsman ibn Affan ziarah ke kuburan, Utsman ibn Affan menangis sampai membasahi lehyanya, membasahi janggutnya. Kemudian Utsman bin Affan membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa sesungguhnya kuburan adalah awal manzilun min manazil akhirah. Utsman bin Affan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kuburan adalah merupakan awal min manazil akhirah, yaitu awal persinggahan seseorang menuju ke akhirat nanti. Fa in naja, apabila selamat maka yang selanjutnya akan selamat. Begitu juga sebaliknya, apabila di sana dia tidak selamat di awal manzilnya, awal kuburannya yang akan menuju akhirat, maka dia pun tidak akan selamat. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan sebagaimana di dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, yaitu ketika mayit yang diiringi adalah mayit yang salihah, maka mayit tadi mengatakan, qaddimuni qaddimuni, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Karena mayit yang salihah, dia ingin segera bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin bersegera menuju akhirat. Dia ingin segera mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Sehingga dia mengatakan, qaddimuni qaddimuni, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Berbeda dengan mayit apabila ghair salihah, dia mengatakan, ya wailah, aina tadhabun, aina tadhabun nabi, ya wailah, wahai celaka, mau dibawa kemana saya ini? Berteriak kesana kemari, takut menuju manzil, awal manzil di kuburan. Karena mayit tadi mayit yang ghair salihah, tidak salihah, sehingga dia merasa cemas, mengatakan, aina tadhabu, mau dibawa kemana? Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, teriakan tadi semuanya mendengar kecuali jin dan manusia. Apabila jin dan manusia mendengarnya, la sa'iqa, niscaya mereka akan pingsan, tidak kuat mendengar teriakan tadi. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini, sehingga kita berupaya untuk mengingat pemotong kelezatan nasihat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, akfiru zikra hazimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian zikra hazimil ladzat, pemutus segala kenikmatan. Kenikmatan ketika kalian berkumpul dengan keluarga kalian. Kenikmatan ketika kalian menikmati harta-harta kalian. kenikmatan apa saja yang berada di bumi ini, di dunia ini, semuanya akan diputus. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, aksiru zikra hazimil nazda, perbanyaklah pemutus kenikmatan-kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Astaghfirullah, innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba lika Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang menginginkan pertemuannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun menginginkan pertemuan dengannya. Wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ah. Dan juga sebaliknya, apabila seseorang benci bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Seorang mukmin yang hatinya penuh dengan keimanan tentu beringin berharap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yarju liqa'a rabbih, berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, berharap untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya harus mengamalkan amalan-amalan saleh. Karena itu pertemuan yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita membawa bekal dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang bisa membahagiakan seseorang di akhirat nanti, amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangannya nanti, dan bisa diterimanya dengan tangan kanannya. Itu semuanya amalan-amalan saleh. Kerjakanlah amalan-amalan saleh sedini mungkin. Jangan mengucapkan nanti dan nanti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kematian itu pasti akan datang saja dan tidak akan bisa diakhirkan, dan juga tidak bisa akan dikedepankan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, waja'at saqratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datang saqratul maut dengan hak, dengan kebenaran, yang itu di mana kalian selalu lari darinya. Ketika ada terbakan, kalian lari berupaya. Ada maut, kalian berupaya untuk menghindarinya. Tapi ketika datang kematian dengan hak, tidak akan bisa diakhirkan sedetik pun. La yuakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan sedikit pun, dan tidak bisa dikedepankan sedetik pun. Pasti akan datang kapan saja, di mana saja. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kalian berada di benteng yang paling tinggi, kematian pasti akan datang. Dengan ini berupayalah kita untuk mengerjakan amalan-amalan saleh sebagai bekal kita menuju akhirat. Yub'atsun nas 'ala ma mata 'alaihi. Nabi mengatakan manusia dibangkitkan keadaannya sebagaimana keadaannya dia meninggal. Sehingga seseorang yang ketika di akhirnya dalam keadaan husnul khatimah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana seseorang yang meninggal dalam keadaan haji, dalam keadaan imrah, dalam keadaan umrah, dalam keadaan haji. Ketika dia meninggal, Nabi mengatakan, jangan diberi wewangian, jangan ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamah mulabbiyan. Karena dia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulabbiyan, bertalbiyah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita meminta doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah rabbil alamin wa aqimissalah.